Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kan hadis ini tidak memuat dalam sahihnya lil khilafil matihi minal adad, dikarenakan ada perbedaan di matanya tentang jumlah tadi. Dia mengatakan 700 atau 800 orang. Aqul, saya katakan kata Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah, huwa ala syartil Bukhari faqat. Ini isnad hanya sesuai dengan syaratnya Bukhari saja. Kenapa? Li'anna Talha ibn Yazid laisa min rijali Muslim. Talha bin Yazid bukan termasuk rawi-rawi sahih Muslim. Ini waham pertama dari Al-Hakim rahimahullah. Qala kata Syekh Muqbil bin Hadi wa qawrul Hakim dan ucapannya Al-Hakim, innahuma tarakahu lil khilafi matnihi min al-adad. Bahwasanya Bukhari Muslim meninggalkan hadis ini dikarenakan ada khilaf pada matanya pada jumlahnya. Al-awla ayyukal, kata Syekh Muqbil, yang seharusnya lebih pantas dikatakan ialah tarakahu li'annahuma lam yaltazima ayyukhrija kulla hadithin sahih. Bukhari Muslim meninggalkan hadis ini dikarenakan beliau berdua tidak mengharuskan dirinya, tidak mengilzam dirinya mengeluarkan semua hadis yang sahih. Itu yang lebih tepat. Terkait dengan perbedaan adat itu tidak ada masalah. Rawinya yang ragu 700 atau 800. Itu bukan illah, bukan penyakit ya. Qala wa qad dzakartu dzalika fi akhir al-zamal taraqutni ma'zuwan ila syaikhaini rahimahumullah. Dan aku telah sebutkan ini semua dalam buku di akhir kitab al-ilzamat taraqutni menyandarkan ini kepada Bukhari Muslim rahimahumullah. Ala kulli hal, ini hadis datang dari dua jalur, Al-Syu'bah yang kedua Al-A'masy. Kedua-duanya meriwayatkan dari Amr bin Murrah, dari Talha bin Yazid, dari Zaid bin Arqam, dan yang benar dia hadithun sahihun ala syartil Bukhari saja. Hadza wadhih. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala al-Imam Abu Abdullah ibn Majah rahimahullah, Muhammad ibn Yazid ibn Majah Abu Abdullah Al-Qazwaini. Qazwain sekarang masuk negara mana ya? Belinya Al-Qazwaini. Qazwain termasuk negara mana ya? Negara mana? Negara mana? Ada yang tahu? Qazwaini. Qazwain ini kalau tidak salah sekarang masuk di negara Iran. Masuk di negara Iran, Qazwain. Al-Qazwaini. Tayyib. Qala haddathana Muhammad ibn Abdullah ibn Numair. Qala haddathana Abi Abdullah bin Numair. Wa Muhammad ibn Bishr. Qala haddathana Ismail. Ismail ibn Abi Khalid. An Qais. Wa Qais ibn Abi Hazim. Mukhadram kibari tabi'in anis sunabih al-ahmasi radhiyallahu anhu qala, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inni faratukum al-haut, ketahuilah sesungguhnya aku mendahului kalian di telaga nanti. Wa inni mukathirun bikum al-umam, dan sungguh aku nanti berbangga dengan jumlah kalian di hadapan umat-umat yang lain. Fala taqtatilunna ba'di. Maka sungguh-sungguh janganlah kalian saling berperang sepeninggalku nanti. Qala Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah, hadza haditsun sahih ala syarti syaikhain. Naam. Ini yang pertama menunjukkan adanya haud, beriman dengan adanya telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas. Yang kedua, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti yang mendahului umatnya ke haud. Sebelum umatnya nanti datang ke telaganya Rasul, beliau sudah ada di sana menunggu umatnya di sana. Ana fardukum anal haud. Barakallahu fikum. Hadza mafhum. Faedah yang lain yang disebutkan teman di sini ikhwan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbangga dengan jumlah umatnya di hadapan umat-umat yang lain. Dari lafaz ini diambil faedah oleh para ulama, barakallahu fikum, masyru'iyatuz zawaj. Syariat untuk menikah. Sebab di antara tujuan pernikahan ialah talabu adzurriyah as-salihah. Mencari keturunan yang salihah. Paham ya? Yang kedua, juga dengan lafaz ini, masyru'iyatu nikahil walud. Disyariatkan untuk menikah dengan wanita yang subur, yang banyak anak, supaya memperbanyak jumlah umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yep, dengan lafaz hadis ini pula para ulama kita berhujjah tentang larangan pembatasan keturunan. Tahdid an-nasl. Haramnya pembatasan keturunan. Menyalahi keinginan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berbangga dengan umatnya yang banyak sementara dia membatasi keturunan. Adapun tanzim mengatur ya, pengaturan keturunan enggak ada masalah. Apalagi dengan alasannya syar'i, ingin menyusui anaknya 2 tahun sempurna atau karena ada penyakit sesar misalkan secara medis harus paling tidak 2 tahun 3 tahun baru bisa hamil lagi, adalah bas, diperbolehkan. Tapi kalau tahdid pembatasan keturunan, hadza la yajuz. Dari sini pula dibahas oleh para ulama terkait dengan masalah alat kontrasepsi KB. Kalau tujuannya itu untuk pembatasan keturunan, betul-betul tidak lagi bisa hamil, maka tidak diperbolehkan. Tapi kalau semata-mata terbatas untuk pengaturan kelahiran nanti akan diambil lagi, tidak ada masalah. Selama alatnya aman secara medis dan ada keridhaan dari suami istri. Juga dengan lafaz ini pula barakallahu fikum, para ulama kita menyatakan makruh. Hukumnya makruh menikahi wanita yang mandul. Mandul yang secara medis tidak bisa punya anak. Tahu ini tidak bisa punya anak, kamu menikahi, hukumnya makruh. Kenapa? Bertentangan dengan niat Nabi kita Muhammad ini barakallah. Soalnya kalau menikah tidak tahu, tahunya ya normal. Ternyata ketika menikah lama tidak punya anak, tidak punya anak, tidak punya anak. Diperesakan kok ada satu yang mandul. Kalau yang mandul itu istrinya, disyaratkan untuk ta'adud. Dianjurkan untuk poligami supaya dapat anak. Tapi kalau yang mandul suaminya, maka tergantung sang wanita. Tanya ikhlas mendampingi suami mandul tadi, ya tafadhol. Tapi kalau dia gak ikhlas, dia gak ridho, dia kepingin punya anak, maka dia bisa mengajukan khulu, gugatan cerai, dan itu alasan yang syar'i. Paham ya? Assalamualaikum. Diceraikan, nanti dia menikah dengan laki-laki yang lain yang tidak mandul. Assalamualaikum. Nah, assalamualaikum. Hadis yang lain yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah pada kalimat fala taqtatilunna ba'di. Kalian jangan saling berperang sepeninggalku nanti. Ini lafaz larangan. Ngerti ya, larangan. Dari larangan ini ada isyarat umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti terkena fitnah ini. Inti adalah fitnah yang menimpa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah terjadi peperangan di antara mereka sendiri. Makanya beliau melarang. Beliau melarang. Larangan itu muncul ketika akan terjadi sesuatu atau telah muncul sesuatu. Maka di sini larangan perang saudara, larangan membunuh kaum muslimin. Ini merupakan larangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, هذا واضح. قال الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله وقد أخرجه الإمام أحمد فقال رحمه الله حدثنا يحيى بن سعيد القطان ووكيع ابن الجراح قال حدثنا إسماعيل به إسماعيل بن أبي خالد وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلم أن يخرجه. Ini hadis termasuk hadis-hadis yang mana Ad-Dharqutni mengilzam, mengharuskan Bukhari Muslim untuk mengeluarkannya. Karena rawi-rawinya Bukhari Muslim, tapi tidak dimuat dalam Bukhari Muslim. Nah, tapi Al-Bukhari wa Muslim tidak terilzamkan. Karena memang Bukhari Muslim tidak mempersyaratkan, tidak mengharuskan, mengeluarkan semua hadis yang sahih dalam kitab. Tapi secara derajat hadis ini termasuk yang layak dimasukkan dalam Sahih Bukhari Muslim. Wa qala Imam Ahmad rahimahullahu taala haddatsana Yahya bin Sa'id wal Qattan wa Waqi' ibn al-Jarrah qala haddatsana Isma'il, Isma'il bin Abi Khalid. Qala haddatsani Qais bin Abi Hazim anis sunabihi al-Ahmasi. Sebelumnya As-Sunabih dengan tambah ya al-Ahmasi. Sekarang As-Sunabihi al-Ahmasi. Qala Waqi'un fi hadithi. Waqi' mengatakan dalam hadisnya As-Sunabihi. As-Sunabihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ana faratukum al-haud wa inni mughathirun bikumul umam fala taqtatirunna ba'di, sama dengan di atas. Qala haddatsana Muhammad bin Ja'far wa Gundar qala haddatsana Syu'bah bin Hajjaj an Isma'il bin Abi Khalid, disebutkan namanya sekarang. Qala sami'tu Qais ibn Abi Hazim, disebutkan namanya sekarang. Qala sami'tu Sunabihi al-Bajali, dengan ya Sunabihi al-Bajali. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana faratukum al-haud, aku yang akan mendahului kalian di telaga nanti. Wa mukathirun bikumul umam, dan berbanyak dengan jumlah kalian di hadapan umat-umat nanti. Qala Syu'bah au qal, atau beliau bersabda, annas ai mukathirun bikumun nas, aku berbangga dengan jumlah kamu di depan banyak orang. Fala taqtatiruna ba'di, maka jangan berperang sepeninggalku. Qala haddatsana Ibnu Numair, namanya Abdullah bin Numair, an Isma'il bin Khab bin Abi Khalid an Qais bin Abi Hazim an Sunabihi al-Ahmasi mithla. Qala Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah, hadha hadithun sahih wa min al-ahadith allati alzama Dharqutni al-Bukhari wa Muslima ayyukhrijaha, sama dengan di atas. Faedah kata Syekh Muqbil. Qala al-Hafidz, ini faedah tentang nama sahabatnya. Sunabih al-Ahmasi ataukah Sunabihi. Sebab ada dua orang, ada yang tabi'i, ada yang sahabi. Nanti akan dijelaskan panjang sini sama Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah. Faedah qala al-Hafidz al-Isabah fi tarjamati Sunabih bil Ibn al-A'sar. Rawi al-hadis hadha. Al-Hafidz al-Bukhari Isabah berkata ketika menjelaskan biografi Sunabih bin Al-A'sar, rawi hadis ini sekarang, kata Al-Hafidz, wa waqa'a fi riwayati Ibn al-Mubarak, Abdullah bin Mubarak, wa waqi' an Isma'il as-Sunabihi, dengan ziyadah ya. Wa qala al-jumhur min ashabi Isma'il bighairi ya, mayoritas murid-muridnya Ismail bin Abi Khalid meriwayatkan dengan tanpa ya, sunabih, bukan sunabihi, tapi sunabih dengan tanpa ya, wahuwa shawab, dan itu yang benar. Wa nasab ibn al-Madini wal Bukhari wa Ya'qub ibn Shaybah wa ghairu wahira dhalik. Ini dinyatakan oleh Ibn al-Madini, Ali bin Abdullah ibn Ja'far al-Madini al-Bukhari, Muhammad bin Muslim al-Bukhari, wa Ya'qub bin Shaybah, dan yang selain mereka dalam masalah ini. Wa qala Abu Umar, dan berkata Abu Umar, rawan sunabi hadha, meriwayatkan dari sunabi ini, Qais bin Abi Hazim wahdah, hanya Qais bin Abi Hazim saja. Kata beliau, walaisa huwa sunabihi, sunabih bin A'sar ini bukan sunabihi, alladhi rawa'an Abi Bakar Siddiq, yang meriwayatkan dari sahabat Abu Bakar Siddiq, lain lagi. Wahu mansubun ila qabilat minal Yaman. Kalau yang itu, as-sunabihi, itu dinisbatkan kepada sebuah kabilah dari Yaman. Wahada isim la nasab. Sementara yang ini, sunabih ini, nama, bukan nasab. Wadhaka tabi'i wadha sahabi. Kalau yang sunabihi dengan ya, nisbah, itu seorang tabi'i. Wahada sahabi. Yang sekarang ini yang sunabih bin al-A'sar, itu seorang sahabi. Sehingga beda. Wadhaka syami, wahada kufi. Yang di atas itu syami, yang sekarang dari kufi. Intaha al-murad min al-isabah. Qultu kata al-Syeikh Muhammad bin Hadi rahimah. Bal qad zakarahu bi ziyadati ya ghairu ibn al-mubarak wa waqi. Bahkan menyebutkan dengan tambahan ya, ada yang lain selain ibn mubarak dan waqi. Tadi kan disebutkan ibn mubarak dan waqi meriwayatkan dari Ismail dengan tambahan ya, hanya dua. Kata si mobil, ada lagi yang selain itu. Ada selain ibn mubarak dan waqi juga meriwayatkan dari Ismail dengan tambahan ya, sunabihi. Yang pertama Ibnu Numair inda Ahmad, yang kedua Syu'bah inda Ahmad, yang ketiga Sufyan ibn Uyainah inda Ahmad. Fahaulai thalatha ma'a waqi wa mubarak, mereka bertiga bersama dengan waqi dan mubarak dengan tambahan ya, sunabihi. Qala wa rawa Khalid bin Sa'id an Qais bin Abi Hazim anis sunabihi inda Ahmad wa Mujalid ibn Sa'id inda Ahmad, menggunakan apa ya Fan? Sunabihi. Ini mutaba'ah untuk mereka. Qala al-Hafidh fi al-Isabah fi tarjamati Sunabih bin al-A'sar, berkata al-Hafidh dalam bukunya al-Isabah ketika menjelaskan biografinya Sunnah bin al-A'sar, kata al-Hafidh, wa yadhharu al-farqu baina as-Sunabih ibn al-A'sar wa Sunabihi alladhi taqaddama annahu tabi. Yang nampak adalah adanya perbedaan. Perbedaan antara Sunabih bin al-A'sar dan Sunabihi yang telah lewat, dia seorang tabi'i. Sunabih itu sahabi, Sunabihi itu tabi'i. Fa haitsu ja'atir riwayatu an Qais bin Abi Hazim fahuwa ibnu al-A'sar, ketika datang riwayat dari jalurnya Qais bin Abi Hazim dari Sunabih, maka dia Sunabih ibnu al-A'sar, wa huwa sahabi, dialah yang sahabi. Wa haditsuhu mausul, dan hadisnya mausul bersambung. Wa haitsu ja'atir riwayah an ghairi Qais anhu, tapi ketika ada riwayat yang datang dari selain jalurnya Qais bin Abi Hazim daripadanya, bahwa sunabihi, maka dialah sunabihi dengan ya, wahuwa tabi'i, dan dia adalah seorang tabi'i. Wa hadithuhu mursal, maka hadisnya mursal. Intahal muradu minal isabah, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Intinya apa Ifan? Sunabih bin al-A'sar itu yang sahabi, dia hanya punya murid satu, Qais bin Abi Hazim. Kalau sunabihi itu yang meriwayatkan dari Abu Bakar Siddiq, seorang tabi'i. Sementara yang disebutkan sekarang apa ya Fan? Riwayatnya Qais bin Abi Hazim dari Sunabih al-Ahmasi atau Ibn al-A'sar atau sunabihi, al-muhim muridnya Qais bin Abi Hazim, dialah yang sahabi. Sehingga ini hadis mausul. Barakallahu fikum. Intaha. Yang kita baca dua hadis, hadis Zaid bin Arqam dan hadis as-sunnah bih Ibnu al-A'sar al-Ahmasi. Barakallahu fikum, wallahu taala a'lamu bis-shawab. Selesai pembahasan tentang masalah al-haud yang dibawakan sama Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah. Adapun yang berikutnya tentang al-imanu bil mizan, keimanan tentang masalah al-mizan, tentang timbangan amal nanti di yaumul qiyamah. Barakallahu fikum, wallahu taala a'lam bis-shawab. Dihafalkan dua-duanya. Nanti ketika menghafal jangan dibaca semuanya keterangannya ya, Pak. Cukup pada hadisnya Zaid bin Arqam untuk mengatakan hadza haditsun sahih wa Abu Hamzah wa Talha ibn Yazid wa Thaqafun Nasa'i kama fi tahdhib tadi. Cukup. Atau kalau menghafal hadisnya sunabih hadza haditsun sahih ala syarti syaikhain, cukup. Yang panjang tadi enggak usah dihafalkan. Yang mau menghafal juga enggak ada masalah. Masyaallah. Untuk dia sendiri, barakallahu fikum, wallahu a'lam bissawab. Sementara cukup, naktafi lahuna, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, fadhalu hafizakumullah.